إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد اخواني في الدين رحمكم الله كنا ملتزمين بمباحثنا كتاب مهمه لن ننسى بعد مباحثنا مكتبات الصلاه Batal-batal sholat. Terdapat hadi asyar pelajaran yang ke-11. Qala syekhu Ibn Baz rahimahullahu ta'ala mubtilatul sholat wa hiya tamaniyatun pembatal-pembatal sholat wa hiya dan pembatal-pembatal sholat ada 8. Awalan yang pertama al-kalamul 'amli, al-kalamul 'amlu ma'a dzikri wal 'ilmi. Amma an-nasi wal jahilu fala tabtulu salatuhu bidzalik. Al-kalamul 'amlu ucapan yang disengaja. Ma'a dzikri dengan ingat, artinya tidak lupa, wal ilm dan mengetahui hukum tersebut. Amman nasi, adapun seorang yang lupa, wal jahil, seorang yang jahil belum tahu hukum, fala tabtul salatuhu bidzalik, maka tidaklah batal salatnya dengan kalam tersebut. Nah, ini pembatal yang pertama, yaitu al-kalam. Kalam yakni pembicaraan, ucapan seorang bercakap di dalam salatnya. Dan ulama rahimahumullah menyebutkan yang dimaksud dengan kalam di sini berbeda tentunya dengan kalam yang dimaksudkan oleh para ahli bahasa atau nahwu. Kalau kita bicara tentang kalam dalam ilmu nahwu adalah kalam yang punya makna. Tapi kalam yang di sini belum tentu punya makna. Ya. Belum punya makna. Nah, sebagian ulama seperti yang disebutkan dalam Syarh Mumti' Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menguatkan bahwa yang dimaksud suatu ucapan yang paling sedikitnya terdiri dari dua huruf. Misal seseorang mengatakan kum, qaf dan mim. Nah, dua huruf. Atau yang semacam itu. Walaupun sekali lagi tidak punya makna, namun itu terdiri dari dua huruf, dia mengatakan ini tidak masuk di dalam kalam, tidak dapat disebut kalam. Nah, bila seseorang melakukannya amdan al-amdi, yakni dengan sengaja, sengaja ini dengan niat tentunya, ya, melakukannya. Ada kalanya seseorang mengatakan tanpa sengaja, tanpa sengaja. Sebagian ulama menyebutkan kalau tanpa sengaja tak batal sholatnya, semacam seseorang peranjat, ya. Tiba-tiba dalam sholatnya dia cakap ah karena peranjat, maka ini tak membatalkan sholat. Ma'ad zikri, dengan ingat. Ad-zikr, ingat, yakni lawan daripada an-nasi. Ya, ad-zikr, lawan daripada an-nasi. Seseorang yang an-nasi atau sahwan, as-sahi, as-sahi, an-nasi, artinya sama, lupa. Macam seseorang lupa dalam sholatnya sehingga salam. Ya. Setelah salam dia cakap-cakap. Padahal sholatnya belum selesai. Nah. Yang seperti ini sholatnya tidak batal. Seandainya nanti dia melanjutkan kembali. Seperti yang tadi sholat selam lakukan. Dia bercakap-cakap dengan para sahabatnya. Namun, ini semua terjadi karena apa? Sahwan, nasi, karena lupa. Berikutnya, wal-ilm. Juga karena sudah mengetahui hukum. Mengetahui, al-ilm. Al-ilm lawan daripada jahil. Al-alim lawan daripada al-jahil. Nah, artinya dia mengetahui bahwa ini hukumnya tak boleh. Kalau dia belum tahu, maka sholatnya tidak batal. Macam apa yang terjadi pada seorang sahabat yang bernama Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu. Dia tak tahu bahwa bercakap-cakap di dalam sholat sudah terlarang. Sehingga saat itu ada seseorang yang bersin. Lalu dia mengucapkan, ya rahmukallah, sholat. Para sahabat yang lain mengingatkan dia. Dia pun mengatakan, wasakla umiyah, malakum tangduruna ilayya. Mengapa kalian lihat saya? Tambah cakapnya. Akhirnya para sahabat radhiyallahu anhum menepuk-nepuk pahanya. Dia paham. Akhirnya dia diam. Selanjutnya selesai sholat, Nabi SAW memanggil lalu Nabi melangkah, inna hadhi sholat la yasmuhu fiha syai'un min kalamina innama hiya dzikrullah wa innama hiya Allah Quran Quran yaqul. Semuanya sholat ini tak pantas padanya, tak boleh ada padanya dalam nas, ucapan-ucapan manusia, yakni di luar zikir, di luar atau selain apa yang harus diucapkan dalam sholat. Namanya Quran atau zikir dan kata-kata. Nabi SAW tidak mewajibkan padanya untuk mengulangi sholat. Kenapa? Karena dia belum tahu hukum. Nah, sehingga di sini, al-jahil la tabtul sholatuhu bidan. Seorang yang masih belum kita hukum sholatnya tidak batal. Tentang batalnya sholat dengan seseorang berbicara adalah berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kunna natakallamu fi sholat. Dulu kami bicara di dalam sholat. Yukallimu ar-rajulu minna sahibah. Seseorang di antara kami ya boleh bicara dengan Allah Akbar. Berkata. Bagaimana? Dulu boleh. Ya. Di awalnya. Yukallimu ar-rajulu minna sahibah. Bahwa ila jambi. Maka di sampingnya dia. Hatta nazalat wa qumu lillahi qanitin. Sampai turun ayat dalam surat Al-Baqarah 237. Wa qumu lillahi qanitin. Qumu lillahi qanitin. Alhamdulillah. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam salat qanitin dengan khusyuk. Maka sejak turunnya ayat itu fa umirna bisukuti wa nahina 'anil kalam. Kami diperintahkan untuk diam dan kami dilarang berbicara dalam dalam buku set luar luar buku ini selanjutnya ada hal lain yang diingatkan oleh ulama rahimahumullah semacam Imam Malik rahimahumullah menyebutkan terkadang indal hajat saat dibutuhkan. Saat diperlukan. Sangat diperlukan. Macam apa? Imam lupa. Imam lupa. Kita cakap, "Mana Allah?" Ya. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Imam bingung. Apa jawab saya? Dia tak tahu apa yang mau dia perbuat. Bingung. Akhirnya kita cakap sujud. Nah, ini menurut Imam Malik rahimahullah. Dalam keadaan darurat. Sujud begitu saja, jangan anta salah, sujud. Kalau imam kebatal duduk, dia nak pergi mengambil duduk. Dalam bisyur menonton lanjutnya nah, ada hal yang lain terkait dengan kalam adalah al-intihab. Al-intihab yani nangis atau berisah-isah ya. Ada menangis. Apa hukumnya menangis? Nah, ini ada khilaf di antara ulama. Wajib tidak membatalkan sholat. Tapi ya tidak seperti itu ya. Yang menangis nanti sambil cakap apa lah dalam tangisan itu lain-lain. Tapi tidak menangis. Selanjutnya ada hal yang lain yaitu at-tanahnuk, nah-nah. Apa itu nah-nah? Dari sudut BHM. Senawa. Senawa. Sama. Ada kalanya karena sesuatu mengganggu teleponnya Membatalkan sholat. Tapi terkadang seorang berdoa karena apa? Karena ingin mengingatkan sholat. Misalnya, seseorang mau masuk rumah dan bilang sholat, dia ingatkan. Ya, ada sudah juga dia berawangan, namun jawabannya tidak ada yang sholat. Tidak termasuk sekarang. Oh, maaf. Selanjutnya, al-dhahik. Al-dhahik atau tertawa. Ya. Tertawa, ini tergolong membatalkan sholat atau al-qahqaha. Al-qahqaha atau al-dhahik, termasuk membatalkan sholat. Disebutkan oleh Ibnu Munzir rahimahullah, ajma'u ala anna al-dhahik yufsidu sholat. Para ulama sepakat bahwa al-dhahik tertawa adalah membatalkan sholat. Selanjutnya al-aklu makan, al-syurbu minum. Ibnu Munzir rahimahullah juga menyebutkan ajma'a kullu man nahfadu anhu anna man akala aw syariba fil fardhi 'amidan anna 'alayhi al-i'adah. Ajma'a bersepakat kullu man nahfadu anhu, semua yang kami hafal atau kami ketahui darinya, dari para ulama, mereka mengatakan man akala aw syariba, barang siapa yang makan atau minum fil fardhi, dalam sholat wajib, amidan, dengan sengaja, anna alaihi al-i'adah, bahwa ia harus atau ia mesti, ya, anna alaihi al-i'adah, ia mesti mengulangi, anna alaihi al-i'adah, al-i'adah, mengulangi sholat. Maknanya sholat yang sebelumnya batal, dia haruskan ulang. Sebab kenapa? Bahkan akan jalan dengan senang. Kalau dalam sholat itu juga terasa ada macam kesan daging, daging lekat. Kalau anda sengaja menelan, itu dikira makan. Jangan, itu tertelan. Keluarkan, ada kentang tong kan? Poket, jadi tu. Ada itu. Terima kasih. Selanjutnya inkisyaful aurah. Inkisyaful aurah yakni terbuka auratnya. Ya. Inkisyaful aurah terbuka auratnya, kenapa? Karena aurat termasuk harus ditutupi seperti yang sebelumnya kita telah bahas dalam cara-cara sahnya sholat. Seorang harus menutup aurat. Maka ketika aurat terbuka, sholat menjadi batal. Namun terbukanya dengan sengaja, ataupun terbuka tanpa sengaja, kadang seorang tidak sengaja atau tidak tahu, ya, maka yang seperti ini tidak membatalkan sholat. Yang ketujuh dan keenam, al-inhiraful kathir an jihatil qiblah. Al-inhiraful kathir an jihatil qiblati. Al-inhiraf yani keser. Ya. Sama keser ya. Beralih. Beralih. Bagaimana sih? Beser. Beralih. Berbalik 100% beralih. Harus kathir yang banyak. Banyak yang ini. Seperti yang kemarin kita sebutkan, dia tidak lagi menghadap kiblat. Kiblatnya sana, dia mungkin 40 derajat, ya, jarak kiblat 50 derajat. Apalagi 90 derajat. Jadi inhiraf kathir. Beralih yang banyak. Anji-anji kiblat di arah kiblat. Karena apa? Karena menghadap kiblat merupakan syarat sahnya sholat. Ini pun bila amidan dengan sengaja. Ya. Ini bila dilakukan dengan sengaja. Adapun tanpa sengaja, misalnya tertabrak orang, ada orang mungkin dia keluar dari sok dengan cepat keluar sehingga kita begini, ya, nah ini kita tak sengaja seperti ini kalau kita tidak batal. Kalau jika dalam solat ada halangan di depan kita, jika terpaksa mengaji tujuh. Ya, kita mundur saja. Mundur belakang. Kemarin sedikit, kita bapak kembali ke dalam. Kemarin banyak. Jika beri biru itu mundur. Mundur saja. Anji hasil kiblah dari arah kiblah. Anji dari arah kiblah. Sabi'an yang ketujuh, al-abatul kathiru al-mutawali fi shalah. Al-abad ini. Al-abad artinya maknanya main-main. Ya, nama main-main. Al-kathir. Al-kathir yang banyak, al-mutawali yang berkesinambungan. Bagus nama itu. Berkelutan, berkelutan. Salat di dalam salat, misalnya main bola sambil lihat nih selesai. Nah, kalau sebentar ini masih belum batal, baru beli. Ini kalau terus-terusan, yani tadi apa? Tanya, nyamuk terus-terusan. Ini abad mutawal main-main berterusan. Kalau ada kadang-kadang ada orang berputar-putar. Tahu saja kalau ada sepa. Sepa. Tapi kalau kita jam dibuka, ya, buka jamnya, lihat mereknya, bikin mana nih? Kita ini abad kecil. Jadi kita lihat di sini al-abad. Al-abad artinya sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Jadi permainan tak ada gunanya. Ini harus kita pahami abad. Pertama kata abad. Artinya, kalau kita bergerak ada suatu kepentingan, sesuatu yang memang diperlukan. Misalnya apa? Misalnya Nabi Muhammad pernah membolehkan kita membunuh ular dalam sholat. Itu bergerak yang cukup banyak, tapi bukan abad. Itu ada kepentingan dan keperluan, bukan abad. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu sholat dengan membawa cucunya, tahu itu ya, anaknya anak, sama. Ya, hamil umama, bawa umama. Ini memerlukan gerakan-gerakan di luar sholat. Tapi karena ini bukan abad, ini ada kepentingan. Kita terkadang juga melakukan hal-hal yang lain, yang itu kepentingan sholat kita diperlukan di dalam maslahat sholat kita. Dan seperti itu tidak apa-apa. Atau tidak mesti terkait dengan sholat kita, seperti Nabi juga membolehkan membuka pintu, tapi tentunya dengan jarak yang jauh ya. Kalau dari sini tentunya di situ boleh. Terkecuali, nah, boleh kalau langsung kita wali 1, 2, 3 berapa langkah kita mau berikan? Ada hadnya, ada dilipatkan berapa tampak had atasnya, batasnya berapa? Kalau macam handphone ini situ, handphone ini matikan, boleh? Boleh. Itu ada keperluan, ingat bukan abad. Misalnya, asal jangan bagi SMS. Angkat telefon dia, angkat telefon. So kalau macam suatu perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan, contohnya kita mengurut-urut janggut, tak baik. Okay. Kita sedang membicarakan yang membatalkan sholat. Itu tak membatalkan sholat, tapi itu tak baik. Yes. Ya. Seperti senawa, para orang masuk semayang dia banyak senawa. Senawa angin keluar. Garuk-garuk kepala. Dia tidak membatalkan, tapi tidak baik. Senawa ada larangan. Keluarkan angin kan bau. Ya, bukan larang, larang tak bisa. Diperintahkan untuk menang. Kupa'an dan bisa akan. Dalam kupa'an dan bisa. Tajasyuk, bahasa Arabnya itu membawa tajasyuk, isyak. Kalau kita sendawa jangan ini aib, aib. Kalau ini kalangan Arab atau itu Nabi mengatakan, kufan dan isyak, tahan. Jangan dikasih hitam, tahan. Sama juga dengan bersin. Tahan atau Jangan salah. Kami menjadi korban. Al-Habad. Yang kedua Al-Kathir. Al-Kathir. Al-Kathir yang banyak. Sering. Ya. Batasannya, ya, secara kebiasaan penilaian orang, kalau penilaian orang dan menilai itu banyak, tak boleh. Dia ada batasan secara pasti sekian kali, ya, dua kali, tiga kali ada. Tapi yang ini secara urut, ya, ada jika orang menganggap nilai itu hal yang sudah banyak, maka itu tidak. Selanjutnya al-mutawali. Al-mutawali yang ini berterusan. Orang juga dapat berkesinambungan. Ini sambung. Ini berterusan. Ya, al-mutawali. Nah, sehingga kalau tidak mutawali, tidak berdatang sholat. Contohnya, tadi kita sebut tinggi di situ, kita sholat di sini. Ya, tok tok tok. Assalamualaikum, bulan. Dan tidak membuka pintu. Ini saudara kita, kami. Nah, kita langkah satu. Berhenti. Tolakkan dua. Berhenti. Nanti apa menangkal lagi dua lagi kemudian menangkal lagi dua lagi lanjutkan. Nah ini tidak mutawali agar tidak kita tidak buka boleh tidak membatalkan salat ya disebutkan dalam sebuah riwayat dan dari riwayat siapa tapi cerita ini disebutkan dalam kitab dari awal seorang sahabat sholat sambil memegang tali tali tali hewan ya tidak unta atau kuda sudah sholat. Hewan tadi berjalan, dia pun ikut jalan lagi, ikut jalan sampai ya, beberapa langkah. Selanjutnya ada seseorang komplain. Nah, kenapa nah, Anda jalan di dalam tol? Saya lebih tahu dengan kamu. Sahabat tadi, ya. Ngerti hukum, belajar dari Nabi SAW. Artinya bahwa harakah gerakan yang tidak mutawali, tidak berkesan, itu tidak membatalkan. Bergerak yang tidak mutawali itu, dia tetap mengarah ke kiblatnya. Ya. Tak boleh mengarah ke kena pasal yang ke 6 itu. Coba sih kan kalau sebenarnya kita sudah depan mau jam 2 mana jam 1 stop 02 jam pertama tuh kan saya sarung kan belakang di bawah dan ada kau jadi dulu aku tuh kalau tidak berdiri depan tuh. Kalau itu pengaturan itu tepat juga. Iya. Kalau ya, kita ini telah kan. Itu salahnya nah. Salah sah. Tapi ya tak baik itu kan. Ya kita tergantung. Ya, penggerak yang pada mabuk menarik kita ke tempat kedua ya. Yang mendatang ke langkah itu itu boleh langsung kan? Sebab jaraknya menjadi jarak terus kalau kebiasaan dididik itu kan satu, dipeti kan dua, ketiga baru masuk ke sam. Itu boleh. Ah, boleh. Terus tiga langkah dua langkah tiga langkah. Tapi kalau lebih daripada itu, tak boleh. Sebabkan orang Allah menunjukkan dalam bab ini tentang al-istighfar juga ini amal sholat. Sibuk dengan amalan selain amalan sholat. Ya. Apa ukuran atau hajat katakan seseorang itu sibuk dengan amalan selain amalan sholat, dia mengatakan seperti misalnya seseorang dikatakan atau penampilan sholat itu sudah hilang. Ayatul sholat al-maqdubah wujud solat yang diminta sudah tak nampak, maka itu adalah pembatal solat. Macam berjalan, seseorang ketika berjalan 1-2 langkah, seseorang masih mengira dia solat, tapi dia tidak. Tapi kalau seseorang sudah berjalan 2-3, nah, ini barisan. Jalan kemana? Oh, tidak kemana? Jalan kemana? Tidak lagi seseorang menyebutnya sebagai orang yang melihatnya sebagai orang yang sholat, itu orang yang berjalan atau batal sholat. Atau beliau mencontohkan dengan seseorang yang jahit, ya, jahit ya mungkin jahit ya, dia mungkin dia bawa baru jahit. Orang yang tengok dia orang sedang jahit, batal sholat. Ya, mungkin dia tetap mesin tambah jelas lagi. Nah, sehingga Syaukan orang yang Allah menentukan batasan. Apabila belum sampai ke situ, masih seseorang terlihat sebagai orang yang sholat dan itu dengan catatan yang terdapatkan, batasan yang terdapatkan, ya, maka sholatnya masih sah. Nah, namun sekali lagi tidak berarti kemudian kita boleh mau tidak gerak main-main, karena kita diminta sholat dengan khusyuk dan tidak diperintahkan untuk sholat bagian orang. Kalau orang Arab ya itu misalnya pakai sinar putrah. Orang Arab ya putrahnya segini lagi aduh masyur dengan ini sholatnya tetap sah, tapi dia kehilangan kekhusyuan. Ada sebuah riwayat walaupun itu lemah secara sanad, tapi secara makna betul. Lau khasya'a hala la khasya'at jawarihu. Kalau orang ini sholatnya khusyuk, tentu jawarih anggota badan ini akan khusyuk juga. Tapi ketika anggota badan yang sangat begini, yang begini, yang kepala begini, ya, jawarih anggota badannya tidak khusyuk, menunjukkan kalbunya tidak. Sehingga kita harus atau kita namanya mesti menghilangkan gerakan-gerakan itu, melainkan yang diperlukan. Dia mungkin beralih dia tak banyak, tak banyak gerakan lagi. Tapi kalau masa ada batasan tak masa waktu yang dia lakukan masa waktu. Katakanlah kalau dia sholat dalam sholat berjamaah, kemudian dia sampai tertinggal, ya sampai pun membatalkan lubang. Contohnya tertinggal rukun. Contohnya makmum ini dia membutuhkan sound system yang mungkin dia tahu bahas juga. Dia bukan masa untuk jadi akhirnya tertinggal dalam keadaan sedang sholat. Ya, kalau sekedar menekan ya power boleh. Kalau anda tuning itu ketir juga, ketir mutawali anak bermain dengan kipas yang takutnya kipas itu jatuh. Jadi langsung anak pusingkan, jadi harus diberikan dari arah kiblat. Anak pusing, mengambil anak-anak. Ya, pusingkan dari arah kiblat, apanya? Badan anak. Badan. Oh. Jadi anda, jadi paling, jadi lebih. Ya. Bagaimana? Jadi fatal. Ya, lebih tidak ada keselamatan darurat bagi anak ni. Kipas-kipas sedang berputar ni. Dia punya anak tak apa-apa. Dia main dengan wire-nya. Jadi dia terus panjang. Kalau kami anggap bahaya lah. Anak-anak, tangan, tuhan. Anak kipasnya tak apa kan? Ini anak kipas. Sama ya, baru umur 2 tahun. Jadi di sebelah dia anak menghadap kiblatnya di sebelah. Jadi kalau kita kita tetap menghadap kiblat. Dibatalkan solat tu, disiapkan. Pasal itu, Boleh. Jadi maksudnya menghadap itu dengan tubuh kita menghadap. Kalau kita mengetahui tubuh kita masih kiblat, kepala kita yang menghadap. Walaupun kita menghadap kiblat, tapi kita macam rupuk juga. Kita rupuk dulu, mau mengambil anak kecil. Kecil. Tapi kita tubuh kita menghadap kiblat. Terang betul nak. Mungkin kita nak jelas dan belajar cara Nabi mengulang dengan saya bagaimana. Ada cara. Atau orangnya kan beda-beda. Sama. Maksud dari pertanyaan abang tadi adalah hampir samalah kejadiannya dengan apa yang ditunjukkan ketika Nabi membunuh ular dalam Quran dengan keadaan abang ni. Mungkin abang ni dengan keadaan terpaksa ingin menolong anaknya dari terkena kipas. Ya. Jadi akhirnya abang mungkin terus berpaling tidak mengenal kita. Apakah sama? Diusahakan tetap menghadap kita. Karena kita bisa dengan mundur. Dan kita mundur tetap menghadap kiblat dan kita bisa mengambil atau mengalihkan. Namun tahu apa yang terjadi. Karena ada terbaca itu hadis. Ada sahabat tidur solat, kemudian secara tiba-tiba untanya terlepas dari ikatan, lari. Jadi dia kejar unta itu. Allah. Tak ada. Tak tahu. Tapi yang selalu membukanya bukan yang imam, bukan yang dia orang. Dia maklum. So, apabila solatnya memang ada banyak orang yang rajin dia, mereka memakai yang mana juga. Jadi anak pun ikut sekali. Ada orang yang keluar sudah tu, memakai solat juga. Jadi semua orang memakai dia. Mak keluar. Jam dia harus dipakai. Kain. Ya. Kali benda. Tapi mana pakai jam itu pun. Selamatan. Hitamnya perempuan yang cantiknya pakai itu. Mana di hitam. Lintasnya orang. Kemudian sedang haid. Haid. Dan kali hitam. Itu kain yang bahasa lain. Mungkin termasuk pada solat. Bukan wanita yang mengharum, tapi wanita yang tidak balik dari kamar almar abin taib yang dimaksud bukan sedang haid. Jadi yang tidak baru sudah balik. Umar, kita ada izin kita, dia mengharum. Apabila juga tidak solat, menggunakan sutra, lalu solat lewat melintas di hadapan kita, maka ya tahu solat hari itu malam hari malam kali khusus kalian hari membaca kalian apabila melintas kalian kemudian terbalik kalau batasan jaraknya ada sah. Katakan dari pesawat ini. Kalau sudah jauh, sutra sebatas sutra. Sebatas sutra. Yang ke-8, intiqal taharah. Intiqal taharah, yakni batal ya. Intiqal batal. Tahara sekian, yakni dengan buang angin atau haid atau yang semacamnya. Karena tahara merupakan syarat dengan sholat, bagaimana kita menunjukkan pada pertemuan yang sifat. Apa? Ya, pintu bangun dulu kan. Bangun kalau jadi orang. Imam. Kalau jadi imam Ustaz. Agar ya, tengah sujud. Kali bantal. Biar dia mau jumpa seperti itu. Kalau saya catat di belakang. Boleh catat. Saya sudah batal. Batal kalau sudah punya X. Bantu ganti. Boleh catat. Tapi mau bilang. Boleh dia kata pro, ha? Minta sih. Boleh. Boleh. Yang tak boleh minta sih seorang yang sholat separit atau cuma. Ataupun meminta sih makmum. Setelah makmum dan setelah imam. Kalau macam ada macam kentuk ya, tahan kentuk. Kentuk. Dia selalu tentu makan apa ya? Kalau menahan itu akan menghilangkan khusyuk buat kita atau pikiran kita. Kalau misalnya ketuk ini, banyak kali ketuk lah. Penyakit untuk ni, kawan. Ketuk bapas. Ya, tak pernah ada. Cara Tahan. ada lagi. Namanya sama dengan Kalisimbol, yang ini seorang yang kucingnya keluar. Nah, itu tidak sama. Maka yang orang yang itu harus tenggelam terus pernahkan dulu. Asal setiap mau sholat untuk set. Saya pernah baca tak pasti hadis tentang kalau kita terasa was-was tentang buang angin, tentang kentut, tapi jika kita tidak ada dengar bunyi atau pembau, kita teruskan solat. Ada hadis itu bagi yang was-was, tapi bagi yang yakin, ya keluar itu. Yang was-was ini kentut atau tak kentut, maka dikatakan lain sorry, lain sorry tu ada tu kan, ada yang semangkau kan, awal dia berjalan, dah wajar ada tu. Saya antipat nih, pada yang sorry, hatta yang semangkau kan, awal dia berjalan. Kalau orang di antara kalian dapat waktu dalam perutnya, ya, terasa, ya, maka jangan keluar dari solatnya. Hatta yasma'a sawtan aw yajida rihan, sampai dia mendengar suara atau mendapatkan baunya. Nah, ini maksudnya ketika ulama yang ini untuk meyakinkan, sehingga kalau ada seorang yang sudah yakin tanpa itu, ada seorang yang tentu tanpa bunyi dan tanpa bau, tapi dia yakin, maka dia harus keluar. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul